والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 100. وَمَنْ يُشَاقِقِ رَسُولًا بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat An-Nisa ayat 115. Ini adalah majelis ruqyah. Majelis ruqyah. Meruqyah saya, juga antum sekalian, bukan ditujukan kepada pribadi tertentu. Ini ruqyah untuk kita seluruhnya. Yang saya juga salah, saya kena. Si bulan salah dia kena. Dan saya juga dari awal majelis, walau menyebut nama si bulan. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, saya mengharap pada antum sekalian, ini mimbar atau majlis ini bukan untuk si fulan wala si fulan. Saya untuk saya pertama kali sebab, untuk saya. Saya kalau melakukan seperti ini, saya kena. Itu aja. Untuk kita seluruhnya, supaya bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan ketika kitab itu tercetak, kitab yang berbicara tentang perkara-perkara sikap mauqif terhadap para hizbiyin yang beredar di masyarakat, terutama di Timur Tengah, di Saudi, itu seluruh hizbiyin, kutubiyin, sururiyin, banaiyin teriak gitu. Teriak. Dan virus-virus seperti ini tidak akan bisa dibersihkan kecuali dengan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama salaf. Kitab manhaj. Ini adalah majelis ruqyah.